bersama aku hidup berkelana. Dari satu tempat ke tempat lainnya, hanya ku mencari cinta sejati. Telah lama aku hidup berkelana. Lama aku hidup berkelana, dari satu tempat ke tempat lainnya. Hanya ku mencari cinta sejati. Telah lama aku hidup berkelana. Daddy.